Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyara muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari hukum-hukum seputar takziah. Dan telah kita jelaskan bahwa ada dua hal yang harus dihindari ketika seorang melayat atau takziah, yaitu berkumpul, duduk di rumah duka dalam rangka melayat atau takziah. Demikian pula yang kedua, membuat makanan khusus, ya, yang dibuat oleh kerabat si mayit untuk melayani dan menghidangkan kepada tamu-tamu yang datang melayat atau takziah. Maka dua hal ini merupakan amalan yang menyisihi sunnah, sehingga sepatutnya bagi kaum muslimin untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, para ulama ketika mereka ditanya tentang masalah ini, maka jawaban mereka sejalan dengan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah, demikian pula para sahabat. Ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimallahu taala dalam sebagian fatwanya. Ya. Kata beliau, إنما يقع بعد الدفن من عمل المآتم ليلة أو ثلاثا مثلا لا نزاع في أنه بدعة ولم يثبت عن الشارع ولا عن السلف أنهم جلسوا بقصد أن يذهب الناس إلى تعزيتهم. Adapun kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat, ya, ketika si mayit telah dikubur, ya, berupa kegiatan, ya, pesta, ya, makan, berkumpul di malam harinya, atau berlangsung selama 3 malam, maka ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa ini termasuk bid'ah, amalannya muhdats, baru dalam agama. Walam yasbut anis syari', dan tidaklah ditetapkan oleh syariat. Artinya syariat tidak pernah menganjurkan. Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkan. Demikian pula ulama salaf, ya, kaum muslimin terdahulu, mereka tidak pernah duduk, ya, di rumah duka, pergi menjenguk mereka dalam rangka melayat takziah. Tidak ada. Ya, dari zaman para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama setelahnya, Abu Hanifah, pengikutnya, Maliki, pengikutnya, Syafi'i, pengikutnya, Hambali, pengikutnya, seterusnya. Enggak ada. Ya. Wa kana sunnatuhu alaihi salatu wassalam ayudfana ar-rajul min ashabihi, ya, wa yansarifu kullun illa masalihih. Ya, yang terjadi bahwa yang sunnah ketika seseorang telah dikubur oleh kerabatnya, oleh tetangganya, oleh masyarakatnya, maka kaum muslimin yang lainnya pergi, ya, untuk menyelesaikan, ya, pekerjaan dan aktivitas mereka. Ya, ini sibuk masing-masing sudah. Ya, bukan malah, ya, buat majelis baru di rumahnya, kumpul lagi, ya. Nah, lanjut nanti malamnya pesta lagi. Ya, enggak seperti itu. Wa hadhihi kanat sunnatuhu, dan inilah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa hadhihi kanat tariqatuhu, dan inilah, ya, cara dan metode beliau dalam menyikapi orang yang sudah meninggal. Ya, kalau dikatakan kalau enggak ada acara, kalau enggak ada kumpul-kumpul, kalau enggak ada masak-masak, itu dianggap tidak sayang, ya, tidak hormat dengan si mayit, maka berarti Anda telah menuduh Rasulullah, ya, untuk seorang itu enggak hormat dengan si mayit. Berarti Anda telah menuduh Nabi mengajarkan kelancangan kepada si mayit. Kenapa? Karena Nabi enggak pernah mengajarkan. Karena Nabi enggak pernah menganjurkan untuk orang itu duduk-duduk di rumah duka membuat makanan, enggak pernah Nabi anjurkan. Ini, ya. Wahadihi kana tariqatuh. Wallahu ta'ala yaqul. Sementara Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, dalam suratul Ahzab 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagi kalian wahai umat Islam teladan yang terbaik pada siapa? Pada diri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bagi siapa? Ya Rabb, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Artinya orang-orang yang jujur, ikhlas dalam meniti kebenaran, mengamalkan Islam yang benar, maka dia mencukupkan dengan apa yang diamalkan oleh Nabi. Sehingga apa yang Nabi tidak amalkan, maka dia pun tinggalkan, meskipun seluruh manusia mengamalkan. Ini bagaimana kejujuran diuji di sini. Ya, Anda jujur ingin mendapatkan pahala, mengikuti ya, sunnah Rasul, mengikuti Islam yang benar. Ya, maka ikuti bimbingan Nabi. Apa yang Nabi tidak pernah anjurkan, jangan diamalkan. Apa yang Nabi tidak pernah amalkan, jangan diterapkan. Apa yang ulama salaf tinggalkan, maka jangan kalian lakukan. Ini prinsip bahwa Islam, kejadian meninggalnya seseorang itu bukan cuma sekarang terjadi. Dulu sudah demikian, turun-temurun, generasi demi generasi ada yang meninggal. Tentunya ini peristiwa besar. Berarti kalian enggak sedih. Ya, enggak kumpul-kumpul di rumah duka, enggak buat makanan, bukan enggak sedih, sedih-sedih. Tapi jangan berlebihan. Ya. Makanya kita sebutkan tadi di awal bahwa termasuk niyahah bahkan menjadi sebab orang disiksa dalam kuburnya ketika seorang diratapi oleh kerabatnya. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala ketika memberikan komentar dan penjelasan terhadap hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, kata beliau, wa idza kana sahabatu ya'udduna dzalika min an-niyahah wa hum a'lamu ya bimaqasid asy-syari'ah wa qawamuhum 'amalan biha wa sadduhum ra'yan wa adharuhum quluban fa innahu qad thabata 'anil nabi annahu qala al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha 'alayh. Ya, kalaulah dahulu para sahabat menganggap dan menghitung bahwa berkumpul-kumpul di rumah duka termasuk meratap niyahah yang diharamkan dalam kondisi mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui atau paling mengerti, paling mengetahui tentang maksud-maksud syariat dan yang paling kuat, paling lurus amalannya, paling tepat pendapatnya dan yang paling suci hatinya. Namun ketika mereka mengetahui bahwa Nabi telah menyatakan bahwa al-mayyit itu disiksa di dalam kuburnya disebabkan karena diratapi, kata beliau, fahal yardha ahadun ayyu'adzab abuh au ummuh au ibnuh au bintuh. Apakah ada orang yang masih ridha, masih senang ya bahwa salah seorang di antara kerabatnya yang dia cintai disiksa karena diratapi, seperti ayahnya, ibunya, anak laki-lakinya, putranya, putrinya, au ahadun min aqaribih bi syai'in min sun'ih, atau salah seorang dari kerabatnya disiksa karena diratapi karena perbuatannya sendiri. Wa hal yarda ahadun ay yusi'a ila haula, apakah ada orang yang masih ridha untuk dia berbuat buruk terhadap kerabat yang sudah meninggal itu? Ini apakah tega itu lah. Ya. Artinya terkadang pemahaman ya masyarakat sekarang dibalik. Sesuatu yang menjadi sebab ya mayit disiksa dalam kuburnya ya itu kan tadi niyahah, dan termasuk niyahah apa? Kumpul-kumpul di rumah duka dan membuat makanan. Nah, sekarang pemahaman masyarakat terbalik. Termasuk sayang dengan si mayit, termasuk hormat dengan si mayit ya adalah membuat makanan dan kumpul-kumpul ya. Ya, karena dengan kumpul-kumpul ini kan bisa menghibur katanya. Bisa menghibur orang yang sedang berduka itu. Ya, tujuannya baik, tapi caranya enggak baik. Ya, karena bahkan bertentangan dengan syariat. Tidak sejalan. Ya, jadi sekarang dibalik pemahamannya. Nauzubillah. Wa huwa alladhi usiba bihim. Ya, maka inilah yang menimpa mereka. Idza kana shadiqan fi mahabbatihim wa musibatuhum falyaztanib ma yakunu sababan fi ta'dibihim, sehingga apabila mereka itu kerabat-kerabat ya si mayit itu jujur cinta mereka kepada si mayit ya, dan mereka ikhlas dalam menerima musibah yang Allah timpakan kepada mereka, maka hendaklah mereka menjauhi sejauh-jauhnya sebab-sebab yang menjadi sebab si mayit tadi disiksa dalam kuburnya. Dihindari, dijauhi. Kalau Anda betul-betul sayang dengan saudara Anda, dengan kerabat Anda yang meninggal itu, enggak pengen disiksa, ya, jangan buat makanan, tinggalkan majlis, duduk-duduk di rumah duka. Nah, kemudian juga disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah taala, kata beliau dalam Al-Muntaqa yang berisikan fatwa-fatwa beliau habibullah taala, la yanbaghil julus lil azai fi makanin mukhassas wal i'lani an dhalik, tidak sepatutnya untuk duduk-duduk dalam rangka takziah di tempat yang dikhususkan dan mengumumkan hal itu. Ya. Sehingga bukan hal yang disyariatkan. Ya. Bukan perkara yang dianjurkan mengumumkan berita kematian dan bela sungkawa takziah di media-media sosial atau di media cetak ataupun elektronik, surat kabar, majalah, tulis turut berduka cita ya, atas kematian Fulan bin Fulan ya, yang telah meninggalkan anak ini, cucu ini, cicit ini, buyut ini, sebutkan semuanya. Ini bukan tuntunan Islam. Jangan ikut-ikutan. Tapi sudah lumrah. Bukan pak, bukan masalah lumrah, enggak lumrahnya. Tapi ini masalahnya agama, permasalahan besar. Apa yang Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sampai berpesan supaya ditayangkan dalam beberapa edisi. Sekedar pernyataan turut berduka cita, bela sungkawa. Ini kan takziah. Ya, ini juga termasuk tidak dibolehkan. I'lan secara khusus tidak sepatutnya. Wa innam yu'azza al-musab idza taqa bihi fi ayyi makan. Ya, dan sesungguhnya disyariatkan, dibolehkan untuk takziah kepada yang tertimpa musibah tersebut dimanapun dia bertemu dengannya. Ya, silahkan. Nah, tidak mengapa. Kemudian, ya, para ulama ketika menjelaskan ya tentang permasalahan hukum keluar sebagian para duat ya, para ustadz, para mubaligh ya, untuk melayat takziah dalam rangka menyampaikan nasihat itulah. Jadi ada sebagian kebiasaan masyarakat menganggap satu hal yang baik gitulah. Ketika ada yang meninggal, maka pada saat banyak tamu yang datang, duduk di rumahnya bertamu, ingin takziah melayat, kemudian mendatangkan seorang mubaligh, ustaz, ya, dai untuk ceramah. Ya, menyampaikan wejangan dan nasihat. Ya. Nah. Bahwa maka dalam hal ini ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah taala tentang hukum amalan ini. Kata beliau, la asla li hadzal amal. Amalan ini tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya. Nah. Ya, ini tidak dibolehkan. Ya. Meskipun maksudnya baik, ya, biar dihibur, dinasihati kan gitu. Ya. Makan seperti ini tidak dianjurkan. Kemudian masalah berikutnya ya, tentang penjelasan para ulama beberapa kerusakan yang ditimbulkan karena membuat makanan khusus bagi para pelayat yang datang ke rumah duka. Ini kita akan nukilkan beberapa mahadzir, bahaya dan bentuk pelanggaran yang terjadi ketika seseorang membuat makanan khusus untuk para pelayat. Di samping kita sudah mengetahui tentang hukumnya bid'ah. Di antara yang pertama, annahu khilafus sunnah, bahwa perbuatan ini menyelisih sunnah. Ini saja sudah berat. Ini saja sudah berat menyelisih sunnah. Yang sunnah adalah kerabat atau tetangga, teman dekat dari si mayit tadi membuatkan makanan untuk keluarga yang ditinggal mati itu, yang sedang berduka itu, dihibur. Karena mungkin mereka sibuk, gak kepikiran untuk masak, gak sempat untuk membuat makanan untuk keluarga mereka sendiri untuk makan. Sehingga tetangganya yang tahu, ya gak apa-apa, kirim makanan untuk sekedar makan mereka. Karena mereka karena kesedihan yang sangat, sehingga gak sempat untuk masak. Maka termasuk yang sunnah adalah keluarganya datang ataupun tetangganya buat makanan kemudian dikasihkan untuk makan aja, bukan untuk tamu ya, sekedar untuk makan saja, bukan untuk tamu yang datang ya. Nah, sehingga kalaupun ngirim makanannya jangan berlebihan ya. Ini kirim makanan semuanya numpuk, akhirnya satu kamar siapa yang mau makan ya. Tapi ini sebatas yang dibutuhkan saja. Kemudian yang kedua, ana fihi musyabahatan li ahli jahiliyah, bahwa membuat makanan khusus terhadap tamu yang datang melayat ini menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu. Bahkan diriwayatkan dari Nabi, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, la aqra fil Islam, tidak ada penyembelihan khusus di dalam Islam. Yaitu untuk merayakan kematian seseorang, enggak ada. Oleh karena itu Abdul Razzaq rahimahullah menjelaskan tentang maksud dari hadis ini. Kata beliau, kanu yaqiruna 'indal qabri baqaratan aw syatan fil jahiliyah, bahwa dahulu orang-orang jahiliyah punya kebiasaan kalau ada yang meninggal itu menyembelih di kuburan atau yang semisalnya seekor sapi atau kambing. Jadi ini tradisi orang-orang jahiliyah. Masya Allah. Entah tahu dari mana itu kebiasaan zaman sekarang ini, orang-orang sekarang. Sebagian mereka kalau ada meninggal itu beli kambing, beli sapi, beli ayam berapa ratus yang mampu disembelih buat pesta. Nah, apakah mereka ketemu dengan Abu Jahal? Ketemu dengan Abu Lahab? Enggak pernah. Tapi kok bisa, kok sama itu amalannya? Ini aneh. Namun ini tentunya bisa dipastikan bahwa ini adalah bisikan-bisikan dari syaitan, menghembuskan. Membisikkan was-was kepada mereka, tolong sembelih ini, sembelih itu. Kalau kamu cinta dengan saudaramu, dengan keluargamu, dengan ayahmu, dengan anakmu, sembelih ini, sembelih itu. Buat pesta. Nah, ini termasuk penyerupaan terhadap orang-orang jahiliyah. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika ditanya tentang hukum membuat makanan khusus ketika ada yang meninggal dan melakukan penyembelihan, apa hukumnya? Kata beliau, min fi'lil jahiliyah wa ankarahu syadidan. Ini termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Jadi ini bukan, maaf-maaf saja, bukan termasuk tanda penghormatan kepada si mayit. Bukan tanda bahwa kerabat si mayit cinta dengan si mayit. Tidak. Menyembelih seekor hewan ketika yang bersangkutan meninggal. Bukan. Bahkan ini termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Kemudian yang ketiga, anahu min akli amwalin nasi bil bautil, bahwa ini termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya. Dia ikut makan makanan itu. Ini termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Sehingga saran para ulama ketika ada yang memberikan makanan yang merupakan ya, hasil dari acara-acara seperti itu, pesta kematian, maka hendaknya jangan dimakan. Namun jangan pula ditampakkan, dibuang di depan matanya. Ya, bahaya, ya, bisa menimbulkan keributan dan salah paham. Ya, berikan kepada yang lain. Oh, berarti sama aja? Bukan, beda. Kalau yang diberi, diberikan hadiah, nggak perlu tanya dari mana, ya. Kalau kita udah tahu ini dari mana, lah orang yang kita beri nggak perlu tanya, udah hukumnya hadiah. Itu lebih selamat tentunya. Ya, terlepas dari di sana ada sembelihan atau tidak. Kalau dipastikan ada sembelihan selain Allah, maka haram hukumnya. Ya, tidak boleh dimakan sama sekali secara mutlak dan enggak boleh dikasihkan kepada orang lain. Tapi yang kita masalahkan adalah terkadang cuma makanan ringan, ya kue, ya. Nah, roti atau yang semisalnya. Taib, kan ini termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Kemudian, ya, juga ini termasuk at-tabdzir. Ya, menghambur-hamburkan harta. Coba bayangin, sebagian mereka sampai rela ngutang, coba. Rela ngutang. Ya. Sudah sulit tertimpa musibah, memaksakan diri lagi berhutang. Kemudian yang berikutnya juga kerusakan yang lain, bahwa ahlul mayyit fi syughlin an i'dadi ta'am wa da'wati nasi ilaih bin syighali anhu bimusibatihim. Bahwa ini akan menyibukkan kerabat si mayit, menyiapkan makanan, mengundang manusia, ya, dan yang semisalnya. Sehingga yang dia sesungguhnya sedang tertimpa musibah, ketika dibebani dengan membuat makanan, melayani tamu, itu kan butuh dilayani, diajak ngobrol, ya, luar biasa. Tambah lagi, ya, ya, tambahan-tambahannya itu, bukan cuma kuenya, ya, tapi ya, pengasapannya juga, ya. Nah, yang seperti ini tambah beban lagi, ya, berat, ya, sudah jatuh tertimpa tangga lagi, ya, kata pepatah, ya, sudah tertimpa musibah, tambah lagi musibahnya, beban utang, ya, habis acara 7 hari pusing, ya, uangnya dari mana ini, ya, sementara penghasilan dari orang tua yang sudah meninggal ini, ya, dari mana coba, kerabat semuanya pas-pasan, ya, ya salahnya sendiri, kenapa enggak belajar, Pak? Makanya belajar Islam yang benar sehingga mendapatkan bimbingan serta tuntunan yang benar tentang bagaimana menyikapi ketika ada yang meninggal. Islam mudah, sederhana. Ittabi'u wa la tabtadi'u, kata Nabi. Kata Abdullah bin Mas'ud, ikuti Islam itu, tuntunannya pelajari, kaji, fahami, terapkan. Mudah. Wa la tabtadi'u, dan jangan mengada-ngada, merekayasa, membuat amalan-amalan baru. Kalian sendiri akan kesulitan, repot kalian. Nah, kemudian kerusakan yang lain. Yusa'idu ala tajam'in nas wahiya ilma'atam wahiya muharramah. Ya, bahwa membuat makanan khusus bagi para pelayat ini berarti ikut andil dalam melakukan perkara yang diharamkan, dan ini diharamkan. Berarti ta'awun al-ithmi wal-udwan. Ini termasuk bagian dari kerjasama, ya, tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa dan kemaksiatan, dan itu diharamkan dalam Islam, tidak dibolehkan. Ya. Meskipun dia mendapatkan sanjungan dari manusia, oh, pesta kematian si fulan top, kenapa? Menu lengkap, lengkap katanya, dipuji, disebut-sebut namanya, kenapa? Makanannya paling banyak. Ya, undangan yang datang ratusan, ya, ratusan. bangga, merasa tersanjung dia, padahal dia paling susah. Paling susah. Dia merasa bangga dengan itu. Padahal ini menjadi sebab si mayit disiksa dalam kuburnya. Nauzubillah. Sebagian orang berbangga dengan itu. Ya, kalau semakin banyak yang melayat, semakin banyak yang ikut ya acara pesta kematiannya, ya, pesta kematian kerabatnya itu, semakin bangga dia. Ya, semakin banyak parkir mobilnya, semakin banyak motor yang parkir. Oh, bangganya luar biasa. Berarti saya terkenal. Ya, seperti ini sudah. Ya, tabdzir tadi, menghambur-hamburkan harta, memfasilitasi orang jatuh dalam dosa, tambah lagi kibirnya, bangganya itu luar biasa. Tambah lagi dosanya, berlipat-lipat. Ini satu kesalahan menyeret kepada kesalahan yang berikutnya. Allahu musta'an. Nah. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan tentang bid'ahnya, ya, perbuatan ini. Selain kita sebutkan tadi beberapa kerusakannya, kata beliau rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, wa amma sun'atu ahli al-mayyit ta'aman yad'una an-nasa ilayhi fa hadha ghairu mashru' wa innama huwa bid'ah. Adapun membuat makanan, ya, khusus oleh kerabat si mayit, mengundang manusia, ya, maka ini tidak disyariatkan. Bahkan ini termasuk bid'ah. Termasuk bid'ah. Disebutkan pula oleh Ibnul Hajj rahimahullah, kata beliau, "Fama baluka bima tadahu ba'duhum fi hadha az-zaman?" من أن أهل الميت يعملون الطعام ثلاث ليال ويجمعون الناس عليه أقصى ما حكي عن السلف فليحذر من فعل ذلك فإنه بدعة مكروهة. Ya, lalu bagaimana lagi dengan kebiasaan tradisi sebagian masyarakat di masa kita sekarang ini, di mana mereka kerabat si mayit ketika ditinggal mati oleh kerabatnya tadi, mereka membuat makanan selama 3 hari. Kemudian berkumpul manusia di rumahnya, maka ini bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang dikisahkan dari ulama salaf. Maka hendaknya kaum muslimin berhati-hati dari perbuatan ini. Kenapa? Fa innahu bid'ah makruha. Karena perbuatan ini adalah perkara bid'ah yang dibenci di dalam Islam. Ini sengaja kita nukilkan untuk menjelaskan kepada kita bahwa inilah sikap para ulama kita. Kalau kita masih menghargai para ulama, ya, memuliakan mereka, maka ikuti bimbingannya. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada para ulama apabila Anda tidak tahu tentang satu masalah dalam masalah agama. Ya, jangan cuma ikut-ikutan. Ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kata Allah, jangan Anda mengikuti sesuatu yang Anda tidak ketahui dasarnya apa. Ya. Jangan cuma sekedar asobiyah. Yang penting apa kata guru saya, apa kata kiai saya, itu yang paling benar. Ya, belum tentu. Ya. Kullun min qawlihi yu'khadu wa yutra, kata Imam Malik rahimahullah, illa sahib hadal qabr. Semua pendapat, semua amalan, semua ucapan bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali ucapan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Adapun dalil Al-Quran dan hadis tidak bisa ditawar. Tinggal bagaimana cara memahaminya, kan gitu. Ya, bagaimana cara menerapkannya. Lah ini penerapan para sahabat. Penerapan ulama salaf demikian tentang masalah ini. Ya. Sehingga, ya, maaf-maaf saja, terkadang ada sebagian mereka terlalu memaksakan. Pakai ayat, pakai hadis untuk sekedar melegalkan, ya, pesta kematian. Melegalkan untuk kumpul-kumpul di rumah duka. Melegalkan membuat makanan. Pakai ayat, pakai hadis. Mungkin di kemudian hari kita menjumpai yang seperti ini. Maka ingat, Al-Quran dan hadis, ya, turun bukan sekarang ini. Tapi sudah turun 400 bahkan 1400 tahun yang lalu. Sehingga bagaimana penerapan Al-Quran dan Hadis, kita lihat bagaimana penerapan para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama, yang ternyata terlukiskan sampai ke kita sekarang ini. Ya, bahwa kumpul-kumpul di rumah duka, membuat makanan ya, oleh keluarga si mayit untuk tamu yang datang, ini tidak pernah diceritakan, tidak pernah diamalkan oleh ulama salaf sama sekali. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, kata beliau, "Ma idza da'atil hajah li israhi ahli al-mayt li at-ta'am jaza." Apabila ya, dibutuhkan, apabila dibutuhkan ya, untuk membuat makanan bagi keluarga si mayit, maka dibolehkan. Fa innahu rubbama ja'ahum man yahduru maytahum min al-qura wal amakin al-ba'idah. Ya, karena terkadang yang datang melayat itu orang-orang yang datang dari jauh, dari tempat-tempat pelosok. Ya, wa baituhum indahum atau wa yabitu indahum, bahkan sebagian mereka menginap karena kerabat, ya kan? Karena keluarga dekat, nginap. Fala yumkinuhum illa ayyudayyifu, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka kecuali dilayani sebagai tamu. Artinya di sini pengecualian. Kalau ada tamu yang datang, tamu nih kehausan bahkan seharian karena mungkin perjalanan jauh belum makan, ya tidak mengapa untuk dikasih makanan sekedarnya. Jadi yang dilarang adalah makanan khusus. Ya, itu yang dilarang. Tapi kalau misalkan di rumah sudah ada makanan, ada tamu yang datang, kerabat, belum makan, kelaparan, kehausan, dikasih minum, dikasih makan, boleh enggak? Boleh. Tidak mengapa. Ya. Jadi di sini harus dibedakan. Untuk melayani tamu yang datang, ya, yang mereka membutuhkan makanan, minuman, tidak mengapa. Sehingga yang terlarang adalah membuat makanan khusus. Istimewa. Yang enggak keluar kecuali ada yang mati. Nah ini. Ada yang meninggal. Ya, makanan keramat namanya. Ya. Ya. Ini yang dilarang, ya. Adapun sekedar untuk melayani tamu, maka insyaallah taala tidak mengapa. Sehingga penyajian demikian pula ya, penghidangannya ini disesuaikan dengan kebutuhan, tidak sampai berlebihan. Kemudian di antara tuntunan yang lain ketika takziah, yaitu yustahabu mashu ra'sil yatim wa ikramihi aw ikramuhu, disunnahkan untuk mengusap kepala anak yatim yang ditinggal mati oleh ayahnya dan memuliakannya. Ya, termasuk sunnah, ya. Melus kepala anak kecil itu menunjukkan kasih sayang dan rahmah. Ya. Nah, ini termasuk yang disunnahkan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Baik. Berikutnya pembahasan yang baru, ya. Panjang, khawatir nanti kalau dikebut ya, enggak kesampaian. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi taala walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kalau berkumpul ya, bukan berkumpul dalam artian melakukan aktivitas ya, kegiatan untuk penyelenggaraan dan pengurusan jenazah, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mayit, tidak mengapa. Tidak mengapa. Seperti ya, alat-alat sarana untuk memandikan, ya kan, kain kafan, kemudian apa itu untuk patoknya, ya kan, kayu yang dipasang nanti di kuburan, ya, tidak mengapa. Ada hajah di sana, ya, dan mengharuskan untuk ya boleh dibilang kumpul, tapi kumpulnya bukan untuk takziah, tapi ada ada kegiatan di situ untuk mengurusi jenazah. Tidak mengapa. Ya. Nah, sehingga yang ada di situ yang berkepentingan saja. Adapun yang tidak, ya enggak usah kumpul-kumpul. Ya. Enggak kerja tapi malah nonton. Nah, ini. Ya, mandori lagi. Ini tidak dianjurkan. Terus gimana? Ya sudah, persiapan aja nanti sholat dan mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Kecuali sebatas gantian, mungkin ada yang capek standby di situ, tidak mengapa. Ya. Ya, yang kerja 10, yang nonton 1000, kan berlebihan. Ini sudah masuk nanti khawatir yang terlarang. Gimana, Mas? Oh iya, setelah ngubur. Setelah ngubur. Kan biasanya mayat itu diletakkan di tempat, mungkin di ruang tamu atau di dalam kamar. Iya. Jadi misalnya kita masuk ke dalam tempat. Iya. Kita mendoakan di sana. Nah, ketika kita itu ada di masuk dengan berkumpul orang di sana. Iya, jangan. Langsung pergi. Jadi selesai datang, mungkin ya takziah misalkan, ya kebetulan di situ tetangga, ya, pergi habis itu. Jangan duduk-duduk. Sehingga nggak perlu nyewa tenda, nggak perlu nyewa kursi-kursi. Itu kan bayar. Meskipun gratis pun nggak boleh. Ya. Nah, jadi tidak boleh ya sampai menyiapkan ya, tenda, kursi-kursi ditata begitu, nanti mejanya lagi prasmanan. Ya, ini tidak dianjurkan. Ya. Nah. Ya. Dikembalikan ke mana? Dikembalikan. Oh, keluarga yang meninggal. Iya. Ya, sebenarnya yang dianjurkan adalah membuat makanan, ya, membuatkan makanan yang dibutuhkan, dibutuhkan oleh kerabat si mayit tadi. Ya, adapun kalau membawakan sembako seperti itu, ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Kami tidak pernah mendapati ada dasarnya, ada dalilnya. Ya. Dan sehingga ya pada asalnya ya tidak dianjurkan itulah. Namun kalau sudah terlanjur dikasihkan, diberikan, ya sudah, daripada menimbulkan keributan, tampung saja. Tampung saja. Tapi kita tidak pernah menganjurkan. Ya. Cuma ada sebagian tradisi masyarakat itu loh, ada yang meninggal itu bawa beras, ya. Ada yang seringnya beras, beras atau ya tadi itu gula mungkin, ya, ya kita husnudzon bahwa mereka ingin membantu kita, ya cuma caranya mungkin agak salah gitu. Nah, sehingga kadang yang seperti jadi bisnis. Nanti kalau dia meninggal lagi, pokoknya harus ganti ya, harus bawa lagi minimal sama. Ini, ya, kalau nggak dibawain tersinggung dia. Wah, kamu punya utang. Masya Allah. Jangan seperti itulah. Ya. Jadi ketika dia meninggal seperti kondangan, ya. Ya. Nah. Ya, tidak seperti itu. Gimana? Kan di kampung ada rukun kematian. Rukun kematian. Gimana rukun kematian? Iuran ya, panitia gitu kan, panitia yang mengurusi orang yang meninggal. Oh, namanya rukun kematian. Saya pikir rukun kematian ada malaikat maut, ada si mayit. Istilah aja itu, Pak, ya. Iya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau itu istilahnya rukun kematian, di tempat yang lain namanya kifayah gitu. Kifayah. Entah di tempat yang lain apalagi namanya. Yang jelas panitia yang akan bertugas mengurusi jenazah kalau ada yang meninggal. Gitu ya, intinya kan gitu. Dari sisi tujuannya bagus. Ya, dari sisi misinya Masya Allah itu. Berarti kan ada perhatian di situ. Karena memang terkadang ya, ada sebagian masyarakat enggak ada persiapan gitu loh. Ya. Kalau ada yang meninggal bingung cari kafan, cari ini, cari itu, bingung. Nah, ini ternyata sebagian tokoh masyarakat punya inisiatif ya, membentuk panitia kematian. Dari sisi misinya tujuannya bagus. Ya, hanya saja ya, terkadang permasalahannya adalah ketika yang seperti ini diselewengkan ya, disalahgunakan. Seperti ada tambahan, dibuatkan acara rutin pekanan. Kalau sekedar iuran dari masyarakat, ini iuran misalkan satu rumah, satu kepala rumah tangga 1000 ya, dibebani untuk bayar uang 1000 untuk beli apa? Beli kain kafan, persiapan kalau dia meninggal sehingga enggak perlu cari-cari lagi. Beli apa lagi? Kerandanya, kalau papannya mungkin disiapkan untuk patok nanti di kuburan. Tidak mengapa, tapi di sini masalahnya bukan cuma itu. Tapi ada ritual pekanan. Ya, keliling dari rumah satu ke rumah yang lainnya. Nanti di sana di rumah itu dibuatkan acara. Ya, baca ini, baca itu, zikir ini, zikir itu. Lah, yang seperti ini yang tidak ada tuntunannya. Ya. Kalau ya caranya seperti itu, makanya seperti ini hendaknya ditinggalkan, tidak diikuti. Kalau masalah iurannya enggak masalah. Kalau memang tujuannya seperti itu, insya Allah ini termasuk ta'awun alal birri wa taqwa, termasuk tolong-menolong dalam hal kebaikan. Sekedar iuran, membeli alat-alat yang dibutuhkan untuk mengurus jenazah. Tapi jadi masalah, ya tadi itu yang saya ketahui seperti tadi, ya, seperti tadi. Jadi keliling tiap malam Jumat atau malam apa gitu ya, buat acara dengan anggapan ini rukun kematian atau kifayahan gitu sebagiannya. Nah, ini yang hendaknya jangan diikuti. Kenapa? Isinya ya macam-macam, yasinan, apalagi berjanji, dan biasanya tidak lepas dari yang namanya kue-kuean, makanan itu nggak lepas, ya, mesti ada. Kadang, ya. Nah, doa, ya, untuk si mayit, menghadiahkan bacaan, ya, Al-Quran kepada si mayit, makanya seperti ini hendaknya tidak diikuti, ya. Nah. Kalau sebatas memberikan bantuan ya untuk menghibur, insya Allah mudah-mudahan tidak mengapa ya. Memberi uang ya, mungkin orangnya juga kebetulan ya miskin ya, membutuhkan santunan ya, tidak mengapa insya Allah. Tapi jangan sampai ada anggapan kalau takziah harus ngasih makanan, harus ngasih uang santunan ya, enggak ada juga tentunya. Tapi sebatas hadiah, tidak mengapa insya Allah. Jangan. Ya, sebaiknya ditinggalkan. Karena tadi itu, dahulu para sahabat menganggap duduk-duduk saja, sekedar duduk-duduk saja. Ya, dan membuat makanan itu termasuk miyahah. Sehingga kalaupun ingin menunggu tibanya waktu sholat jenazah, ya tunggu di rumah masing-masing. Ya. Tunggu di rumah masing-masing. Apalagi sekarang sudah banyak kemudahan lah. Ada HP, ada apa gitu. Mudah. Sehingga standby saja di rumah masing-masing, nanti ketika ada informasi untuk sholat jenazah baru berkumpul di masjid atau di tanah lapang. Sehingga enggak sempat kumpul massa ya di rumah duka, itu enggak sempat gitu.